kanker ke pasar. Karsi! Karsi! Kah, kah, kah! Juragan, kah, kah! Mane mah pantas arigus kusku kah, kah, kuku, kah, kah, tegu gerowokan tika jauhan. Mane cicing diimau lah kemana-mananya. Kami reka luar heula rek aya perlu. Pare ka mana juragan? Aringka juragan istri sumpe kumaha? Geun bae da maneh geus nyaho kana tugasna tuh. Abejakeun we kami rek aya perlu kitu ka babaturanana. Nya. Mah, mangga juragan mangga. Dasar tiba heula. Ti awewe hiji pindah ka awewe dua, awewe dua pindah ka awewe tilu. Haban we, tadu ka teuing rek kumaha nya? Leumpangna can digusur mah hantem we meureun. Geus lain kalah ka ngutruk ngewa kadengena oge. Panyantan teh kadangu. Yang baik dari rumah sak. Gitu aja. Kadai diimah sing bener-bener. Bisi ayah naon-naon bejakan. Lamun enu nyananyakan juragan aden kepo bejakan ke uwah gitu. Nya. Sing bisa dipercaya. Mang, emang juragan? Kadai tah. Bisi engke marni balik. Nya. Bisi balik engke. Terus mawa peda. Dua dititah kami teh. Terus naon we. Asupkan ke kulkas kabehnya. Mangga, mangga, juragan, mangga, kun. Sagala rupi timbalan baris dilaksanakeun ku si Bibi Karsi. Beres, sepokona mah juragan. Ngarah kami jongjon ini-ini tanana. Hei, ditinggalkan ku aminya. Mangga, mangga, juragan, milu jeng angkat. Punten. Punten. Araya gitu itu deh, pribumi teh araya. Punten. Oi, ai kamarana cenah itu jelemana? Punten. Loh, kudu nyebut naon atuh? Oman. Oman. Ya kuring yo. Saha teh cenah? Saha di luar? Kami sok bukakeun entap bantota. Duh, melihara rese pisan. Sugan teh saha we bieu mah. Natas di mana tuh kuluna-kulun wayah kieu? Lain teh kaya perlu. Kamarana teh we jelema geuningan? Eueuh, biasa we. Sok adinya tuh ka jero tuh. Berek diukna korsi, rek diukna jojodog. Hei, gue dimana ngenah, nak? Hah, idewe yah, nak korsi, ya. Istara tuman, enama diukna jojodog, teh. Bener, baheula, sok. Diukna jojodog. Pagawean ngangon muning, enama geus lain, atuh. Hah, marukanan tena kumah, atuh. Kurang ditu mah paling diajenan, kuring, teh. Ya, ken bae, kurang batur mereka narek diajenan di kumah, oge. Nu penting mah, kuring menyaho kapan modal, nak. Alah, baheula bareng ngangon, baheula dagang huut bareng len. Geus, geus, tong tarik teuing, era ku batur. Ah, keur ada kasakieu kanyataanna turang mah. Mama, itu ayat eta nu di luar nu nagih kitu naon teh terang. Ai, ai. Nasi Oman boga anak-anak. Teu teh naon atuh teh? Bejakeun we kitu keur eueuh kitu. Mangga. Lain euy, ari eta saha deui? Ada herang nggak tinggalin nate? Bener, eh? Ada herang? Alah, sila yang mebaku panonte. Guler, guler, guler. Kasih si kagigir, kasih si kagigir. Awewewe, tibahulah sila yang mah. Kenbay, atuh nu penting mah asal kacukupan, wenah, nonesena. Bener, eh? Katarik dek, mah. Tidak bisa mau dibikin, ya, mah. Itu, dulurna pamajikan, ditasik. Oh, geus kada bekeun lah. Lah. Ewa. Lain geus boga pamajikan deui cenah ngadenge teh. Boga ge kampungan euy dusun, teu beunang diajak mata. Wah, beror adi bisa diajak ke bar. Hara rese, tebenang. Ah, pokoknya mau dibikin ya, mah. Aduh, lamun benda tadi bikin, tapi kacik datui. Ken bayi siling hayang naon, hayang motor. Hayang motor Honda, BMW, naon esok caritakin. Mah burung tadi berek saya. Asal? Paling gak itu dulu dewek marin bikin kasih lain. Salah ngerti ya tuh. Ah, tinggal lihat oke lah. Ada motor hayang, oi. Tapi budaknya lebar ya. Sini keringin kilian ku dewek ke. Tuyan si lain mah. Nges bikin ke dewek lah. Naon esen, ah. Mohal, oi. Sorry, we ya. Aduh. Nyaan. Mama? Atos? Cik mawa eta. Omi, ke dia, mau cai. Ke dia cina ya. Juragan kepo. Mangga. So kadinya tah, cai-cai atau naon lah, wanu alus di dia mah. Ah, ken bae dah terperlu cai na saya mah. Perlu itu tuh, nugelis na. Ditarima ya ah, cai ti nugelis ya. Hei kadinya. Alah, segar. Aduh, nyaan nikmat. Eta kumata soal budak teh. Aduh bener, oi. Saya telina naon, lebar soal nama. Aduh, budak hadena keranan. Eta mah alus atuh alus kukutan, alus turunan eta mah. Heukeun bae masih alus turunan alus kukutan oge. Da ku saenge moal burung teh disenangkeun atuh. Alah, si laing mah sarakah pisan atuh poh. Lah, jamak ayeuna mah lalaki teh sarakah mah. Kaluli-luli, moal jadi lalaki modern. Ari dewe keningan tiba heula. Hiji we. Mun nyebutkeun lalaki teh modern. Nya, tapi na kan urang ngan saukur bisa ngahayal. Ngan saukur bisa ngabayang-bayang. Coba lamun kieu mah geus kalaksanakeun, mangpang-mangpang siga dewek atuh. Ah, geus kaneng lah. Omi? Omi? Kah? Kadi sakadeung. Ayeuna baturan heula ieu juragan Aden Kepo. Mamang erek menarkeun cai nu belah kidul bisi ku batur beakeun. Mangga-mangga. Tah kitu atuh si Leng masing aya gadag. Haiklah. Awas lamun teu merek motor. Dibatalkan, gurewek! Beres, pokoknya, wah. Nepangkan? Laras? Omi? Juragan Raden Kepoh di Sastro? Nuhun, ditepangkan. Kawit di mana? Kawit mati Tasik. Ngiring ke dia? Sarang pun paman, nembek teh ya. Hari abdi mah wargi teh ka itu pi istrina. Oh, wargi ti istrina. Hari di dieu kumaha? Betah di Bandung teh. Tah teh betah. Nya ada di dieu Bandung ge Bandung sisi. Tapi lamun Bandung kota na, langkung rame atuh. Sajenengan teh. Omi. Saha? Omi. Omi. Om 8 mi 3. 8 jeung 3. 11 11 kurangan 4 genep 7 7 cocok jeung aing ye. Neng Omi kah tong nyebat neng ah abdi mah turun nanti kampung izin. Urang ameng yuk gene akang wawartos ka tuang itu mah tuang sate teh tuang naon tuang raos paman. Tah, kan ka tuang paman mah kumaha akang we. Alim abdi mah sanes istri tukang liar. Ka kantun jaman di kota teu liar mah atuh nu geulis. Jeung akang bade nganggo mobil mangga, bade nganggo motor mangga, bade papah wae mangga, bade kana beo mangga. Mangga bade kana naon oge. Heulal abdi mah teu acan hoyong amangan ka ditu ka dieu. Ieu mah diajak sanya-nya. Siganu alim, siganu munur. Sanesku kitu dah kapan? Abi teh gaduh kewajiban di dia teh. Kewajiban naon? Samun ngurus kapan di dia teh pun paman, pun bibi pan kada diurus di dia. Nyeseuhna, gegerohna, umah wadahna. Nah benten kitu ada gegeroh sareng umah wadah teh. Mun sami janten sagala rupina kada diurus ku abdi. Ari sakola di mana? Teu sakola. Duh, benten atuh, katingali. Ari sorot pelajar mah benten atuh di mana-mana oge. Laras teh sakola. Tadi mah kaluaran madrasah. Oh, pinter ngaos atuh. Alhamdulillah tiasa. Duh, nyaannya. Hebat lah, resep gema ya. Yuk, urang amang ayeuna mah. Engke pamit sumping Mamang Oman. Keneh ku Akang nyariosna mah asal kersa weh laanan. Punten sanes nampi kepakasih. Abdi mah teu kawawa upami teu kaangkat angkatan bari sarangan ku Akang mah. Kapan tos gadungan garwa? Alah, sanes garwa eta mah. Biasa anu amang di ditu ku Akang digawekeun kitu. Tapi jenengan teh tadi teh Juragan Raden Kepo Disastro. Ari kelahiran asli di dia. Asli. Henteu Akang mah teh kacampuranna naon anger we bah lagi kieu. Mangga tuh dilecehin ya. Mangga-mangga. Sok atuh sareng. Mangga. Ih, meni sakedik teuing, cing seueur. Cekap. Sok. Tuh, pan resep katinggalina oge. Meni ngagelekek-gelekek cenah. Pinter anu geulis. Tah. Ayo ngamung yuk. Halim, pilih nyeselan. Saha. Tapun paman, kapan sakitu strengna geningan tadi oge ka uninga? Alah, si Oman mah tuh sagulung sagalang sareng Kang Kepoh mah, tiba heula. Jaman mimiti ngadu kaleci nepi ka ayeuna, geus ngadu jangkrik nepikeun ka dagang huut sareng ngapungkur teh. Tapi ayeuna pada melan kana naon, juragan Raden Kepoh teh. Tong nyebat Aka, tong nyebat juragan, tong nyebat Raden. Sebatwe Aum. Nya. Kuma? Aum. Aum. Nya. Jadi ngarah prah gitu. Jadi mun di jalan disebutkan we. Aum. Aum Kepo. Atau napi Om Kepo gitu. Nah, naon lah. Nya. Nah, setiap para rantus satu kanggo abdi mah. Alah. Tong seur sahur. Sok we. Cing sok. Akang hayang nguping. Teu basa nyariosna. Ayo. Aum Kepo. Sekali deui. Aum Kepo. Meni kana cepil gleser cenah nikmat. Aduh nyaan. Bade ngagaleuh naon atuh ayeuna? Bilih palay selop, palay acuk sae, palay naon we carioskeun? Asal kersa dicanak amang ku Akang ayeuna. Ka mana? Kamana kuriling-kuriling kota? Kana naon? Mangga bade kana naon bae kana motor, kana mobil. Komplit dia Kang mah. Koneng gede, aya. Seureuh-heureuy kitu. Nyaan. Sumpah Kang mah lamun ngabohong. Atuh kedah wawartos heula. Kenya. Sia, hasil diwae. Dasar atuh ku pakean. Ku boga duit mah beunang wae nu kumaha-kumaha oge. Omi, Omi. Acing eta bawa ka dieu tah, pacul nu dina bilik. Mangga Mamang geus sakedap. Teu teu sumping. Man, man, Oman. Kadis gedeung. Enaun deui atuh lain teh, geus dibere ngeungeunahna masih kene gogorowokan. Lain euy. Ieu mah menta tulung sakalinya, ku sabab budakna mah geus daekeun. Dulur si Leng dibawa ku saya ke toko. Erek dipangmeulikeun naon sagala ngewa tuh. Cicing di kota Rudin gitu. Engke si lain ku teumleuhan. Cenah ngaran we jeung dulurna tapi pakaian cenah cumpang-camping gitu sararwe kitu pan era. Keun ku dewek rek disenangkeun. Alah pokona mah saya mah teu nyana naon BMW we euy. Beres pokona mah. Ku saya tinggalkeun nya. Ajung, kadenya silaka. Moal tanggung jawab saya. Ayo tuh. Atos dan mewa bartos. Nu laras. Laras atas. Ya di parantos make antasnya bade salin heula. Sok atuh. Thank you. Omi. Kah? Urang ngaleteula yuk. Di ditu geura yuk. Aya baso nu raos teh. Yah. Cenah tadi bari manggaleukeun. Nya sok atuh palain naon? Tapi ge tos cekap eutang. Lacuk tos aya, selap tos aya. Jaket tos aya. Tos ah. Urang wih deui yuk. Is. Ye. Omi. Pamanggetna moal samata-mata mang meulikeun sagala rupa, bro di juru, bro di panto, sagala rupa dipasihkeun ka istri. Lamun eueuh. Ih, cenah tadi bari ngajak wungkul. Nya lamun eueuh. Naon cing? Pamrih, lalaki mah kudu aya atuh imbalanana piraku we atuh. Kapan akang tetos berbuat kebaikan? Atos maparinan sagala rupa ka Elis Omi teh. Piraku ayeuna bade dicu laurkeun kitu bae. Dawatos kitu. Ari sugan teh kumaha ieu mah menita pararuguh kieu? Cik Akang ge tadi hayu urang ameng bari urang sekalian jalan-jalan. Apan atos ameng atos jalan-jalan atos? Aye jini teu acan. Naon? Cik. Ih. Tah, ieu panangan sok palit ge ngewa ah. Tara biasa abdi mah. Cici. Yuk. kabumi Akang di ditu. Alim, ka eta tehna di ditu. Wah, moalkeun bae nah. Ayo, eta caket eta palidinya. Yuk, ayo. Alim. Ayo. Panangan tong kieu ngewa. Meni kitu, kitu. Cicing atuh. Menyung ngewit sebaa. Yuk. Itu ising ku batur atuh. Meni nari ngalikeun teu pajarkeun naon we. Henteu naon mata kayu di itu yuk. Ngarah buni. Sangka eta bah asik. Hayo budak sakitu alusna dibikeun kana kitu patut. Teu teh mah buaya darat. Ngaranna juragan aden lah, lalampahanana mah teh ucing. Kumaha nya? Duh. Aduh eta deui ampun Gusti nu Agung. Si Marnina di hayo kalah kadaek. Pada mah cing atunya, cing boga pikiran. Geus nyaho maneh teh geus ngayakeun hubungan jeung aing teh. Tapi eta nepi ka kitu. Dan, itu tuang lah sana teh. Lah, kelanan mak lah, bororah yang dahar. Jung weh lah gitu. Itu tuang ramah sana ibu parantos ngantosan. Ah, kenwai lah, jung weh lanan. Rusing, ke para rusing lah, jung weh rek dalah harma. Tepudu makai di kegoruan saya, jung weh. Ulah kita tuh kebis nyeselan, dari kemah nyeselan sama kak emang. Ah, moal jung weh lah. Bejakin weh. Bisa gitu ke ngalamun. Alah, ngalamun naon sih. Alah, geus tong loba ikut campur lah. Ieu mah urusan saya. Mang Ukro, engke lamun geus beja ka dideui nya. Rek aya perlu sakedeung rek aya barang titaheun. Oh, mangga. Payah hirup teh. Ditampik jeung teu ditampik. Ampun. Aya awewena daekeun, kolotna kolot bagog. Yah, pusing pisan. Sing, asaan teh. Nah. Aing mah. Eta hayang meruhkeun teh anu ngaran aden juragan kepotil kumaha si jelemana? Aing mah burung teh dihareupan da. Lah, dibere tepak tilu ngajuralit jelema kitu mah hayang nyaho ku aing mah. Rek ditagenan tanu kitu teh. Urang ajar pisan, wani-wani ngarebut pamajikan batur, pamajikan kabogoh batur. Tapi pamajikanan atuh. Den, atos den. Kade mo cross kedeung. Enak kieu ku saya diparentah ieu nya. Pang maluruhkeun kepo. Loh, ulah nyebat ku pake po kalinya mah. Eta teh jalmi inohong pisan, jalmi diajidinan pisan kurang dinya mah. Alah eueuh keur saya mah. Ari atos kumaha kitu, Den? Kieu dengekeun nya. Nyaho Marni teu? Marni putrana Basik. Tah eta. Ayeuna teh eta tis dibawa tah. Kusaha teh? Ku juragan Aden kepoh teh. Cenah nyaritana rek dikawin. Alah, nya dari ningali kana lalampu laku lampana mah kitu teh, Den. Buaya darat. Oh, dah saya genyau tiba lagi. Tapi kumaha caranya? Iya, we nama. Pasian serat ti Aden, keun kumang nu ngajajapkeun anak api-api we rek naon lah mang marek mangaritkeun atawa rek naon we di ditu babantu buras beres. Kitu. Deh atuh kitu ge. Ngan ka adi katinggalian ku salakina. Atos ditikah? Duka teuing ari geus dikawin encana mah. Lah, gampil lah tuh deh nu kitu mah. Kan isi nak adil lah, babat-babat sekalian kan jeng mah dibantuan. Mang boga parang ya. Halus, halus. Jadi, bener, Mang Ukro tereka bantu. Yoh, Den, cek paribasana tong karek ditah tanagana, diarah tanagana. Pati, jiwaraga, kumang mau burung teripasrahkan. Bener? Leres, Mang makang onau nirup kewai lah. Nah, sana teh, kagok Mang mah. Aduh, nya Anis buka dulur. Jadi kieu Mang Ukronya, sagala parentah atawa sagala naon anu dititah ku saya teh kudu bener-bener dilaksanakeun. Pokona mah den beres sagala rupana. Sok ada masratna. Kelana daguan. Keur Omi, lain keur Omi, Omi. Omi geulis di sarua. Maning ka Omi, maning ka Marni nya. Tapi Marni ceuk aing mah. Mang Ukro. Ya suratnya. Ayo, bikin ka Marni. Kadai kudu bisa suluputan. Beres dan lah. Mana uangnya na? Oh, poho. Aduh. Ya, J, 2, 3.000 dah. Alah, itu mah cekap, Ren. Uang sogok sakya mah. Ayo nama tuh ayo, uang pelumas 3.000. Hari nge sayang sabaraha atuh. Paling sekedik seceban. Waduh, udah gede teuing. Upami uang pelumas na rada ageung, leueur ka dituna. Oh, heukeun bae teu naon atuh lah. Hei, ge kadinya. 10.000 meureun nya. Tah. Tah. Karsi! Karsi! Tah, tah! Juragan, Edun! Ya pantau buka lah ya! Gara rese pisan! Di gorohan tita tadi! Panyantunnya dari konti ke sekedap! Ya panyantunnya sudah dari konti! Menihara rese pisan! Sok mi, kelebet mi! Mangga-mangga. Arya sahaya juragan. Geus tong lebak omong cicing maneh mah lah. Naon nyaho-naon sih? Ayo mi, kalebet. Mangga-mangga. Duh, ya gedong maneh sakieu sigrongna sagala rupi aya para botanana. Ari. Kasih. Kakak. Ari. Mari geus balik, Can. Neng Marni. Tadi teh nuju ngagaleuh benang. Ka warung si Otoy. Kumanya. Kenapa lah. Ayo, ayo, ayo. Kalebet, sok. Biar sedih dewe. Sok kalebet. Sok kalebet, neneng. Karena di dewe teh sasaha. Bibi, nepangken atuh. Nepangken. Omi. Bikarsi. Tas pada tenang. Di mana ke di dewe mah Bikarsi. Weh. tos tararangin asal naroskan jenengan Bikarsi, pasti tararangin. Nuhun atuh, jenten Bikarsi teh mung doane sareng juragan kepo. Wah aneh, bini meter aja yang sasaha lah. Hoream neneng, ari ngabula anu sanes teh sanes kunanaun teh saru adat nak. Juragan imanya bager, nyalungu, tara aja nama make barang naon sebutnya barang guru atau nampi kumaha we, tara aja nama. Nuhun ya tuh. Bade cikopi, cies, cai susu, atau nampi naonnya, limun, bade. Ciheram. Ni ente, gimana juragannya? Tak iya om. Rompok teh. Janten anu sakia ageungna rompok atau sagala aya tuh, televisi berwarna atau kulkas aya, mobil aya di garasi atau motor aya dalapana. Ya teh sadayana ge kangge Omi. Asal Omi kersa. Kersa naon? Dipihukum ku Akang. Atuh da bita teh acan wabartos kana janten sepuh. Alah, gampang soal eta mah. Soal eta mah kumaha Akang we? Anu penting Omi kudu daek dipihukum ku Akang. Kapan jauhnya perantos kaguan garwa? Alah, lain garwa eta mah. Nggak usah kenai pokoknya mah Omi kersante. Ari teu kabotan mah mangga teh teuing da abi mah dulang tinane sifat istri mah. Kudu kitu Akang meni ngeunah teh ari geus nyebutkeun dulang tinane. Nyaan nikmat teh. Beres pokona mah. Ai tadi eta teh babalanjaan bade dianggo di dieu tanapi bade canak ka bumi. Kami dirorompok. Tah, kita mah beres. Bikarsi, Bikarsi, buka tulak panto ya. Ah, kan baik sebuah nges. Jembuahkan kan dibukakan. Kisah kenapa tuh, bro? Ini gambar, ada kita jadi nate. Tapi Bita, pantau tuh tadi olian, merenam nih ngerekek gitu, olian atau minyakan sekali-kali mah.